Partai Keadilan Sejahtera, harapan baru untuk semua. Ikhwan dan Ihsan di dalam berkarya, Al-Quran dan Sunnah pilar utama. Partai Keadilan Sejahtera, harapan baru untuk semua. Ikhwan dan Ihsan di dalam berkarya, Al-Quran dan Sunnah pilar utama. Jihad tinggikan Islam yang mulia, pesona syurga kilaukan dunia. Citrakan Islam dengan penuh cinta, negara mandiri dan sejahtera. Jihad tinggikan Islam yang mulia, pesona syurga kilaukan dunia. Citrakan Islam dengan penuh cinta, negara mandiri dan sejahtera. Ikhlaskan sepenuh jiwa dan raga, hancurkan kezaliman tirani nafsu, setan hidrakan pada iman. Indahnya Islam, ha ha ha ha. Walau rintangan membentang di mata, berkorban demi tegaknya agama, ukhuwah kita akan jadi nyata. Jalan jihad jadi pilihannya, walau rintangan membentang di mata, berkorban demi tegaknya agama, ukhuwah kita akan jadi nyata. Kemenangan dengan akhlak mulia, Rasulullah jadi imam utama. Syahidkan menjadi impian kita, asal dengan Islam damai dunia. Kemenangan dengan akhlak mulia, Rasulullah jadi imam utama. Syahidkan menjadi impian kita, asal dengan Islam damai dunia. Ikhlaskan sepenuh jiwa dan raga, hancurkan kezaliman tirani nafsu, setan hidrakan pada iman. Indahnya Islam, ha ha ha ha. Bagi realisasi dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Partai Keadilan Sejahtera, harapan baru untuk semua. Ikhwan dan Ihsan di dalam berkarya, Al-Quran dan Sunnah pilar utama. Jalan jihad jadi pilihannya, walau rintangan membentang di mata. Berkorban demi tegaknya agama, ukhuwah kita akan jadi nyata. Ukhuwah kita akan jadi nyata.